Mas Gary Mahesa. Ayo Mas G. Pun rame-rame nge. Iya. Diem-dieman mawon. Iya dong. Sepenting kodo ikhlasi. Oh ya. Dirasakan wadana dan semuanya kita goyang lagi yuk. Telah ku coba meminta kasihmu biar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Penawar sungguh. yakin takdir yang setidaknya sudah jadi penawar lah.